Bismillahirrahmanirrahim. Uang haram nanti karma, uang panas cepat melayang, uang jin dapat dari tuyul, uang setan ya bakal berkah. Para istri-istri, jangan maksa-maksa suami minta beli itu ini, berakhir dengan korupsi. Uang siluman, uang gak jelas, yang halal-halal saja, yang halal-halal saja. La la la la la la. Yang halal-halal saja, yang halal-halal saja. La la la la la la la. Om Ridho. Sopi emang kagak mau majali, kenapa kagak bilang langsung aja sih?